yang tampil elegan, mengatakan damai, penuh ketenangan, wajah tersungging senyuman, senang melihatnya. Namun di balik ucapan, ia malah mengumbar kemarahan. Itu sungguh menyedihkan, aib kehidupan. Tapi tak susah untuk menemukan orang berwajah damai, hatinya penuh dengan kemarahan. Mengucapkan kata-kata indah, bahkan mengutip ayat suci, mempermalukan keimanan. Mengatakan damai, tak hanya lagi sendiri, bahkan dalam keramaian. Tak hanya dalam berbicara, berdua, tapi mungkin dalam khotbah. Tak sedikit orang menghina dirinya, apapun agamanya, ada banyak orang menjadi salah di sana. Agama itu indah, agama itu baik, apapun agamanya, damailah yang dah diukir dan diajarkan di sana. Mengumbar kemarahan, itu sangat menyedihkan, menjadi aib yang sulit untuk dihilangkan, menempel pada diri, sehingga kita dikenali sebagai orang yang hidup dalam kemunafikan. Jangan pernah mau terjebak di sana. Kalau wajah penuh senyuman, tenangkan hati, biar damai yang bertahta di dalamnya. Tapi kalau memang kemarahan sudah meluap sampai ke ujung kepala, dinginkan hati, kendalikan diri, supaya hidup kita punya arti, tak menjadi aib, tapi puja dan puji. Awas, jangan sekali-kali memanipulasi hati, mengucap kata damai, tapi mengumbar kemarahan abadi. Semoga kita bisa menempatkan diri dalam hidup ini dengan menguasai diri di dalam hari-hari kita berelasi. Bersama saya, Bigman Sirait.